الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Masih kita pada pasal tentang kesyirikan, zina, dan perlakuan homoseks merupakan perkara kotor dan kejelekan. Dari kitab Ighatsatul Ahfan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai pada ucapan beliau, wal maqsudu anna an-najasa taratan takunu mahsusa zahira wa taratan takunu ma'nawiyah batina. Bahwasanya namanya najasah, yang namanya najis, kadang-kadang mahsusah zahirah, kadang-kadang bisa teraba dan zahir tampak jelas. Wa taratan takunu ma'nawiyah, dan kadang-kadang najasah tersebut dalam bentuk ma'nawi, tidak tampak terlihat oleh mata, tidak bisa diraba dengan panca indera, tetapi secara makna ada, secara batin ada. Fayaghlib 'ala ar-ruhi wal qalbi wan najasah, yang kemudian menguasai jiwanya, menguasai hatinya. Hatta inna sahibal qalbil hayy la yashum, bahkan sampai-sampai seorang yang memiliki hati yang hidup, hati yang sehat, bisa mencium ruh dan hati yang kotor, yang penuh dengan najis, yaitu najis-najis dari ma'nawiyah, najis dosa dan kemaksiatan. Ra'ihatan khabithah yata'adza biha, bisa menciumnya dan bisa merasakan busuknya, bahkan dia terganggu dengan busuknya bau tersebut. Kama yata'adza min syammi ra'ihatin natin, sebagaimana terganggunya seseorang dari bau yang busuk. Bau yang busuk, dari bau yang sifatnya hissi, apakah bau bangkai atau bau najis, bau kotoran-kotoran yang kita melihatnya jijik, mengeluarkan bau busuk. Dan kita akan terganggu, merasa terganggu dan ingin menjauh dari bau tersebut. Demikian pula bau yang disebabkan oleh kotoran-kotoran maknawi yang ada dalam hati, itu pun sungguhnya mengeluarkan bau busuk, cuma hanya tercium oleh orang-orang yang saleh, yang hatinya bersih. Yadhhar dhalika katsiran fi 'irqihi, orang yang hatinya kotor dengan najis, seperti najisnya kesyirikan, biasanya akan tampak pada keringatnya. Hatta la yujad li ra'ihati 'irqihi natinan, hingga didapat dari bau keringatnya bau yang busuk. Fa inna natna ar-ruh wal qalb yattasil bi batin al-badan akthar min zahirihi, karena yang namanya busuknya jiwa dan busuknya hati dengan najis-najis yang ma'nawi biasanya berhubungan dengan dalamnya badan lebih banyak daripada pengaruhnya terhadap zahirnya badan. Zahirnya badan itu kulit kita ini, sedangkan batinnya badan adalah yang di dalam. Sehingga ketika yang dalam ini keluar dalam bentuk keringat, maka itu lebih terpengaruh daripada kulitnya, terpengaruh dengan najis yang ada dalam hatinya. Wal irqu yafidhu minal batin, karena yang namanya keringat keluar dari dalam badan. Wal hadza kana ar-rajul shalih tayyibul 'arq, oleh karena itu yang namanya seorang yang saleh, keringatnya baik, keringatnya dalam keadaan dia tidak busuk. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai contoh seorang yang paling saleh, yang paling mukmin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atyabun nas 'araqan, beliau adalah yang paling baik keringatnya, yang paling harum keringatnya. Qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, wa qad sa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa hiya taltaqituhu. Dalam keadaan dia qad sa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menanyakan, kenapa engkau mengambil keringatku? Ummu Sulaim mengambil butiran-butiran keringat yang ada di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam botol minyak wanginya. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, sa'alaha, kenapa? Maka dijawab oleh Ummu Sulaim, huwa min athyabut thayyib. Huwa min athyabut thayyib. Ini ya Rasulullah adalah minyak wangi yang paling harum. Keringatnya Rasulullah SAW dikatakan sebagai minyak wangi yang paling harum. Qul inna a'udzubikumullah. Kenapa? Karena keluarnya dari seorang yang saleh, yang hatinya bersih, jiwanya bersih. Fa nafsun najasa al-khabitha yuqawwi khubthuha. Sebaliknya seorang yang jiwanya penuh dengan najis yang busuk, yuqawwi khubthuha, semakin kuat kebusukannya, semakin kuat najasatuha, semakin kuat najisnya, hatta yabdu alal jasad, hingga akan muncul busuknya itu pada badannya, pada keringatnya. Wa nafsut thayyibah bidaddiha, sedangkan jiwa yang baik sebaliknya, akan tampak kebaikannya pada badannya. Faida tajarradat wa kharajat minal badan, kalau dia sudah murni, bersih dan keluar dari badan, wajada lihadihi ka'atyabi nafhati miskin, sungguh akan didapat daripadanya ka'atyabi nafhati miskin, seperti harumnya hembusan minyak wangi miskin. Wajadta ala wajhil ard, dikatakan minyak wangi yang athyab nafhati miskin wajadta ala wajhil ard, kamu akan dapati seharum-harum misik yang keluar atau yang ada di muka bumi ini. Walitilkal ka'atnan ka'antani rihin rihi jifatin wajadta ala wajhil ard, sebaliknya jiwa yang busuk akan mengeluarkan bau yang busuk seperti sebusuk-busuk sesuatu, sebusuk-busuk sesuatu bangkai yang kamu dapati di muka bumi. Wal maksud, maksud dari pembahasan ini anna syirk lama kana adlam adlam, ketika kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang paling zalim, wa akbahul qaba'ih, kebusukan atau kejelekan yang paling jelek, wa ankaral munkarat, dan semunkar-munkar kemunkaran, kana abghadul asya, maka dia menjadi sesuatu yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa akrahuha, paling tidak disukai oleh Allah, wa ashadduha maqtan ladaihi, dan yang paling membuat Allah murka, yang paling membuat Allah marah, wa rattaba alaihi minan uqubatid dunya, maka Allah pun membalasnya dengan balasan-balasan di dunia dan di akhirat. Ma lam yurattibuhu ala dhanbin siwah, membalas di dunia dan di akhirat dengan balasan-balasan yang tidak pernah dibalaskan pada dosa apapun selain syirik. Berarti yang paling berat adalah syirik. Wa akhbar annahu la yaghfiruhu Allah, dan dikhabarkan oleh Allah, alhamdulillah, dikhabarkan annahu la yaghfiruhu Allah, annahu la yaghfiruhu, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Wa anna ahlahu najis, dan Allah khabarkan pula bahwa orang-orangnya, orang musyrik adalah najis. Innamal musyrikuna najasun. Wa mana'ahum min qurbani haramih, dan dilarang untuk mendekati tempat-tempat sucinya. Dilarang untuk mendekati tempat suci. Jadi ketika kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala innamal musyrikuna najas, maka perintah Allah berikutnya adalah usir mereka dari Masjidil Haram. Jauhkan mereka dari Masjidil Haram. Wa harrama dhabaihuhum dhabaihahum wa munakahatuhum. Dilarang pula kita memakan sembelihan-sembelihan mereka karena busuknya mereka, sampai sembelihannya enggak boleh dimakan. Haram. Kalau kita lihat zahirnya daging disembelih oleh seorang musyrik dan daging yang disembelih oleh seorang mukmin muslim, pada dagingnya kita tidak lihat perbedaan. Tapi kenapa yang satu dikatakan busuk, yang satu dikatakan tayyib? Daging ini halal, tayyib, halalan tayyiban, sedangkan yang ini haram, khabits. Kenapa demikian? Padahal kalau kita lihat dagingnya secara zahir, hampir sama, bahkan sama bukan hampir. Alhamdulillah, perbedaannya pada sisi maknawi. Pada sisi maknawi, bukan hissi. Secara hissi mungkin sama. Bahkan kalau dirasakan pun mungkin sama. Tetapi secara hissi busuk. Karena disembelih oleh seorang musyrik kafir yang tidak dengan nama Allah. Diharamkan sembelihan-sembelihannya. Wa munakahatuhum. Menikahi mereka juga dilarang, diharamkan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah, jangan nikahi perempuan-perempuan musyrikah. Jangan nikahi wanita-wanita yang musyrikah. Kalaupun seorang bekas budak, turunan budak perempuan, tapi dia beriman, maka itu lebih baik, lebih bagus. Walaupun yang musyrikah tadi a'jabatkum, walaupun yang kafir musyrikah tadi mengagumkan kamu, parasnya, cantiknya, moleknya, tetapi tetap la'abdun aw la'amatun mu'minatun khairun. Sungguhnya budak hitam yang ma'ruf turunan budak, bagaimana jeleknya dan hitamnya seperti kismis, tetapi itu khairun, lebih baik, kata Allah SWT. Kalau dia mukmin, lebih baik daripada musyrikah tadi yang cantik, molek, rupawan, segala macam. Khana bin na'azakumullah. Qala, dikatakan pula oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Wa qata'al mu'alah bainahum wa bainal mu'minin. Dan putus pula. Mu'alah, hubungan keluarga. Putus hubungan kerabat antara orang musyrik dengan orang mukmin. Kalau bin na'azakumullah, putus hubungan kerabatnya, bahkan tidak saling mewarisi seperti orang yang bukan satu keluarga. Tidak saling mewarisi, terputus seperti orang yang bukan sama sekali satu keluarga. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya sama sekali. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Enggak ada seorang kafir mewariskan pada seorang muslim, dan tidak pula seorang muslim mewariskan pada orang kafir. Bayangkan. Begitu jeleknya mereka, sampai-sampai Allah menunjukkan betapa jeleknya mereka dengan sifat mereka najis, dengan gambaran mereka tidak boleh dekat Masjidil Haram, enggak boleh dekat-dekat tempat suci Allah, dan mereka tidak boleh dinikahi, dan mereka sembelihannya haram, dan putus hubungan keluarga, subhanallah. Demikian jeleknya keadaan orang musyrik, walaupun perbuatan syiriknya itu sesungguhnya jeleknya dari sisi maknawi. Berarti yang namanya maknawi lebih daripada hissi, lebih daripada hissi, lebih penting. Wa ja'alaha a'da'an lahu, dan Allah jadikan mereka kaum musyrikin sebagai musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikah awali malaikatih, dan juga musuh bagi malaikat-malaikatnya. Wa rusulih, musuh bagi rasul-rasulnya. Walil mu'minin, dan musuhnya orang-orang mukmin. Aduun, musuh bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga musuh bagi malaikat-malaikatnya. Musuh bagi rasul-rasulnya dan musuh bagi mukminin. Wa abaha, bahkan Allah SWT menghalalkan, membolehkan untuk ahli tauhid, untuk orang-orang yang beriman, Allah halalkan untuk mereka hartanya orang musyrik, wanitanya orang musyrik, dan anak-anaknya orang musyrik. Dihalalkan dalam artian sebagai budak, bukan dihalalkan untuk dinikahi. Dinikahi sudah disebutkan tadi, la tankihul musyrikat, jangan nikahi perempuan-perempuan musyrik. Tapi yang dimaksud di sini adalah abaha li ahli tauhid, dihalalkan, dibolehkan ketika Allah perintahkan untuk memerangi mereka. Allah memerintahkan untuk memerangi musyrikin, maka Rasulullah memerangi musyrikin dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. Siapa yang dilawan? Musyrikin. Dan bagaimana keadaan tawanan-tawanannya? Ikhwan fillah a'azakumullah, laki-laki dewasanya dibunuh, dan anak-anak dan perempuan-perempuannya sebagai tawanan, sebagai budak-budak kaum mukminin, budak-budaknya ahli tauhid, dan harta mereka sebagai pampasan perang, sebagai fai, masyaallah. Wa an yattakhidhuhum 'abida. Allah halalkan untuk menjadikan mereka sebagai budak-budak. Wahada li'anna syirik hadmun lil haq. Yang demikian karena kesyirikan yang mereka lakukan meruntuhkan, menghancurkan hak-hak mereka semuanya. Hak mereka untuk hidup, hak mereka untuk memiliki hak asasi, tidak ada. Dibatalkan semuanya. Karena kesyirikan tadi meruntuhkan seluruhnya. Karena kesyirikan mereka merupakan hadmun li haqqi rububiyah. Karena mereka berbuat kesyirikan berarti meruntuhkan hak Allah, yaitu hak rububiyah Allah, maka Allah balas pula untuk meruntuhkan hak mereka. Wa tanqis li 'azamatil ilahiyah. Dan kesyirikan mereka merupakan perkara yang mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ud dhann bi rabbil alamin, dan merupakan buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw 'alaihim da'iratus saw. Kata Allah, dan Allah akan mengazab, menyiksa orang-orang munafiqin dan munafiqat, dan juga mengazab musyrikin wal musyrikat dhannina billahi dhannas saw, yang mereka berburuk sangka kepada Allah, berprasangka kepada Allah dengan dhannasaw, dengan buruk sangka. Alaihim da'iratasaw, atas mereka liputan kejelekan-kejelekan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka pada mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa adalahum jahannam wa sa'at masira. Lihat gambarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dhannina billahi dhannasaw, karena mereka berburuk sangka kepada Allah, maka kata Allah, ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannam. Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka tempat kembali yang sangat jelek, jahannam, wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Khonibidina a'azakumullah. Berarti musyrikin, karena mereka berburuk sangka kepada Allah, demikian keras balasannya. Falam yajma' ala ahadin minal wa'id wal'uqubah ma jama'a ala ahli syirik. Tidak pernah Allah mengumpulkan balasan yang demikian lengkapnya kepada mereka untuk dosa-dosa lain selain syirik. Tidak ada. Lam yajma' ala ahadin, Allah tidak pernah mengumpulkan balasan-balasan tadi kepada satu orang, satu perbuatan yang seperti Allah kumpulkan semua balasan-balasan kepada ahli syirik. Fa innahum dhannu bihi dhannasaw, karena mereka berburuk sangka kepada Allah, hatta asyraku bih, sehingga mereka mensekutukan Allah. Walau ahsanu bihi dhann lawajaduhu haqqa tauhidih, lawahaduhu haqqa tauhidih. Kalau saja mereka itu berbaik sangka kepada Allah, niscaya mereka wahadu, niscaya mereka akan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Walihada akhbara subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah menghabarkan subhanahu wa ta'ala tentang musyrikin, annahum ma qadarullaha haqqa qadrihi. Allah gambarkan bahwa musyrikin tidak bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya, tidak mengenali Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak kenal Allah dan mereka tidak paham tentang sifat-sifat yang mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka berburuk sangka. Ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Kata Allah, mereka tidak bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal langit semuanya dalam genggaman Allah dan bumi dalam genggaman Allah. Wa minan nasi qala fi thalathat mawadhi' min kitabih. Kalimat Allah ma qadarullah haqqa qadrihi dalam Al-Qur'an tidak disebutkan hanya sekali, disebutkan 3 kali di 3 ayat dalam Al-Qur'an. Berarti ini ditekankan oleh Allah, diingatkan lagi bahwa mereka itu berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran karena su'udzan billah, karena berburuk sangka kepada Allah, dan karena mereka ma qadarullah haqqa qadrihi, mereka tidak bisa mengenali Allah sebagaimana mestinya. Qala wa yahrub min sakhatih, mereka dalam keadaan lari dari kemurkaan Allah. Wa yu'tir mardatih, wa kaifa lahu, bagaimana mereka yang semestinya lari dari kemurkaan Allah dan memilih keridhaan Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Kata Allah, di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yang dikatakan yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Dan Allah katakan pula, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kata Allah, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan menjadikan cahaya. Tetapi kata Allah, thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tetapi orang-orang kafir itu kepada Allah mereka berpaling, mereka menyimpang. Qala inna a'zakumullah ya'dilun, maknanya berpaling. Thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun, yakni mereka dalam keadaan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ayaj'aluna lahu 'adlan fil ibadah wal mahabbah wat ta'zim. Yakni mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam ibadah dan menjadikan kecintaan-kecintaan, pengagungan-pengagungan kepada selain Allah seperti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya at-taswiyah allati asbathaha al-musyrikun baina Allah wa baina alihatihim. Dan itulah penyamaan yang dilakukan oleh musyrikin. Penyamaan Allah dengan makhluk-makhluknya. Mereka menyamakan Allah dengan tuhan-tuhannya dalam sisi pengagungan, dalam sisi kecintaan dan dalam bentuk peribadatan dan penghambaan. Wa hum finnar, dan mereka dalam keadaan dalam neraka. Annaha kanat dalalan wa batilan fayaquluna li alihatihim finnasi ma'ahum. Qala inna a'azakumullah. Maksudnya bahwa musyrik ini itu nanti dalam neraka akan berkata seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Kata orang musyrikin dalam neraka, dalam penyesalan-penyesalan mereka bahwa mereka mengakui annaha kanat dalal wa batil, mereka akui bahwa mereka di atas kesesatan, di atas kebatilan. Fayaqulun, mereka berkata kepada tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah karena penyembahnya dan yang disembahnya di dalam neraka, maka mereka berkata kepada yang disembahnya, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, sungguh demi Allah kami dulu dalam keadaan sesat, di dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan rabbul alamin, ketika kami menyamakan kalian wahai tuhan-tuhan atau wahai berhala-berhala dengan Allah rabbul alamin. Berarti mereka dalam neraka menyadari bahwa mereka dulu di dunia dalam keadaan sesat, dalam keadaan di dalam kesesatan yang nyata. Wa ma'lumun annahum ma sawwuhum bihi fid dhati was sifati wal af'al. Dan sudah maklum, sudah sama-sama diketahui bahwa mereka bukan menyamakan berhala-berhalanya dengan Allah dari sisi dhatnya. Mereka yakin berbeda. Dan juga mereka yakin dalam masalah sifat-sifatnya tentunya berbeda. Dan dalam perbuatan-perbuatannya tentunya berbeda. Itu sudah maklum dan mereka sudah tahu. Berarti idnu sawwikum bi rabbil alamin, kami dulu menyamakan kalian dengan Allah dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Kalau dalam masalah sifat-sifatnya mereka tahu Allah menciptakan sedangkan berhala-berhalanya tidak menciptakan. Wala in sa'atuhum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanyakan pada mereka kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka enggak akan menjawab Lata dan Uzza. Mereka enggak akan menjawab tempat keramat dan kuburan keramat. Mereka akan menjawab Allah, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Dan kalau kita katakan siapa yang paling besar, Al-Akbar, dan siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling tinggi, mereka akan menjawab Allah. Man rabbus samawati wal sab'i? Siapa pemilik langit yang tujuh, pemilik alam semesta? Mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka menyamakan Allah dalam masalah apa? Bukan dalam masalah itu. Bukan dalam masalah kepemilikan dan penciptaan. Wala qalu inna alihatahum khalaqat as-samawati wal ard. Mereka tidak berkata bahwa tuhan-tuhan mereka menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka mengakui berhala-berhala mereka itu tuhan-tuhan kecil. sedangkan Allah adalah yang maha besar. Itu mengakui. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kata Ibn Abbas, dulu kaum jahiliyah, talbiyah mereka ketika mereka haji, pada haji syiriknya, pada haji bid'ahnya, mereka ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaikan la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu kecil yang engkau memiliki mereka, tapi mereka tidak memiliki engkau. Mereka mengakui bahwa Latta, Uzza, Manat, Hubal dan semua berhala-berhala mereka, mereka akui bahwa itu Tuhan-Tuhan kecil yang dimiliki oleh Tuhan-Tuhan besar. Yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki mereka, mereka tidak memiliki Allah. Berarti mereka menyamakan atau tidak menyamakan? Berarti tidak menyamakan. Dalam masalah itu tidak menyamakan. Dalam masalah sifat-sifat tidak menyamakan. Dalam kepemilikan tidak menyamakan. Wa annaha tuhyi wa tumit. Dan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Ikhwan fillah a'azakumullah, innama sawwaha bihi fi mahabbatihim laha. Hanya saja mereka menyamakan berhalanya dengan Allah pada satu masalah, yaitu mereka mencintai berhala-berhalanya seperti mencintai Allah, yaitu cinta ibadah. Cinta yang membuahkan penghambaan. Yani hubbu ta'abbud. Cinta yang membawa dia menghambakan diri kepadanya. Inilah yang mereka menyamakan Allah dengan berhala-berhalanya dalam masalah itu. Maka Allah katakan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Yuhibbuhum kahubbillah. Mencintainya seperti mencintai Allah. Berarti permasalahannya adalah mereka mencintai berhala-berhalanya seperti mencintai Allah. Wa minal ajabi annahum yansibuna ahlat tauhid ila at-tanaqqus bil masyayikh wal anbiya'i was salihin wa ma dhanbuhum illa an qalu innahum 'abidun la yamlikuna li anfusihim la ghairihim darran wala naf'a. Anehnya, yang aneh adalah musyrikin tadi yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika kita, ketika ahlus sunnah menyatakan bahwa tokoh-tokoh mereka tidak memiliki manfaat dan mudarat, mereka langsung menuduh ahli tauhid tadi tidak menghormati ulama, tidak menghormati para wali, tidak memiliki penghormatan kepada waliullah katanya. Kenapa? Mereka yang sibun dari ahli tauhid ila tanaqqus bil masyayikh, mereka menuduh ahli tauhid merendahkan syekh-syekhnya, bahkan merendahkan para nabi dan para rasul katanya. Menuduh ahli tauhid tidak memuliakan tokoh-tokohnya, wali-walinya. Apa kesalahan ahli tauhid kok dituduh begitu? Wa ma dhanbuhum illa an qalu. Tidak ada kesalahan ahli tauhid itu kecuali karena mereka berkata. Kecuali karena mereka berkata bahwa mereka itu nabi-nabi dan para rasul, para wali, para masyayikh, para ulama, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki manfaat dan madarat. Tidak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Wala mautan, wala hayatan, wala nusyura. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Tidak bisa membangkitkan kepada mahsyar. Wa annahum la yashfa'una li'abidihim abadan. Dan mereka tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik yang menyembahnya. Orang-orang musyrik yang menyembah nabi-nabi atau yang menyembah orang-orang saleh. Tidak akan mendapatkan syafaat dari mereka. Bal qad harramallahu syafa'atuhum lahum, bahkan Allah mengharamkan syafaat para nabi untuk kaum musyrikin. Wa la yasfa'una li ahli tauhid illa ba'da idni lahum fi syafa'ah. Dan mengatakan bahwasanya mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada ahli tauhid, itu pun dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berikan syafaat. Hanya berkata seperti ini, dikatakan tidak menghormati anbiya, tidak menghormati para rasul, merendahkan para wali, menghindarkan para nabi, merendahkan orang-orang soleh katanya. Padahal yang diucapkan ahli tauhid hak, yaitu bahwa mereka itu bukan Tuhan, tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak pula bisa menakdirkan keburukan. Itu dikatakan, ini hak. Dan mereka menuduhnya kita merendahkan para nabi. Sedangkan kalian, wahai musyrikin, mengatakan tidak memiliki manfaat dan madarat, tidak bisa menentukan manfaat dan madarat, atau menyatakan yang bisa menentukan madarat bukan hanya Allah, apakah itu bukan merendahkan Allah? Karena bin Azzaqumullah, ketika mereka berkata bahwa bukan hanya Allah yang bisa menakdirkan, nabi-nabi pun bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Bukan hanya Allah yang bisa menciptakan dan menghidupkan dan mematikan. Nabi-nabi, para rasul, orang soleh, para wali juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bukan hanya Allah yang bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Abdul Qadir Jailani pun bisa. Ayam yang sudah dimakan tulang belulang yang dilempar kemudian hidup kembali. Bisa memanggil kembali ruhnya, muridnya yang sudah mati. Dipanggil kembali, dihidupkan kembali muridnya. Malah malaikatnya yang dimarahi. Bukan cuma Allah. Apakah ini bukan merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala? Ajib Allah. Min a'jabil ujab. Di antara sesuatu yang paling mengherankan adalah ketika ahli tauhid, orang-orang yang berpegang dengan tauhid, mengatakan bahwa para nabi dan para rasul itu makhluk. Manusia bukan Tuhan. Sehingga tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak bisa menakdirkan keburukan, tidak bisa menentukan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Ini dianggap merendahkan para nabi. Sedangkan mereka sebaliknya berkata bahwasanya bukan hanya Allah yang bisa, nabi pun bisa. Ini tidak dianggap merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajib, gharib, aneh bin ajaib. Qul bin a'azakumullah, itu karena kebodohan mereka yang berangkap. Kebodohan mereka yang bertingkat berlipat-lipat. Qala falaisa lahu minal amri syai. Balil amru kulluhu lillah. Ahli tauhid hanya mengatakan bahwa para anbiya tidak ikut campur dalam masalah takdir. Bukti, dalil, bahwa para nabi tidak ikut campur dalam masalah takdir. Nabi berharap pamannya masuk Islam, tapi Allah tetap menakdirkan pamannya mati dalam keadaan kafir. Dan Allah katakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah, menakdirkan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah katakan demikian dalam Al-Quran. Rasulullah harapkan pamannya untuk masuk Islam dapat hidayah, tapi Allah takdirkan tidak mendapatkan. Untuk mengajarkan kepada manusia bahwa Rasul tidak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Sebaliknya, contoh yang kedua, yang sebaliknya. Rasulullah mengatakan kepada fulan wa fulan wa fulan dari tokoh-tokoh kafir, musyrik, yang Rasulullah jengkel dengan mereka, sehingga Rasulullah kunut, kunut nazilah, setelah i'tidal, mendoakan mereka. Semoga Allah melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat, semoga, semoga, semoga. Tiba-tiba turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa laka minal amri syai'un, sesungguhnya engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun wahai Rasul. Apakah Allah akan menakdirkan mereka mendapatkan hidayah, atau Allah akan mengadab mereka? Ternyata tiga tokoh yang disebut namanya, disebut namanya dalam kunut nazilah, Allah takdirkan justru masuk Islam dan kemudian baik Islamnya. Satu kejadian. Bukan berarti masa doa Rasulullah tidak dikabul, bukan. Ini berita dalam Al-Quran, hanya Allah jadikan contoh bahwasanya Rasulullah tidak bisa menakdirkan pamannya masuk Islam dan tidak bisa pula menentukan tiga tokoh musyrik tadi tertolak dari Islam. Tidak bisa. Allah takdirkan dia masuk Islam, Allah takdirkan pamannya justru tidak masuk Islam. Qanifidin a'azakumullah, adapun doa-doa Rasulullah yang lainnya seluruhnya adalah makbulah. Harapan-harapan Rasulullah terkabul, hanya Allah mengajarkan kepada Rasulnya dan kepada kita kaum muslimin. Laisa laka minal amri syai. Engkau wahai Rasul, tidak memiliki urusan, tidak memiliki kucampur dalam masalah ini. Masalah apa? Masalah qada wal qadar. Masalah takdir, siapa yang Allah takdirkan masuk Islam dan siapa yang Allah tidak takdirkan. Siapa yang Allah takdirkan dia dapat hidayah dan siapa yang tidak dapat hidayah. Ini hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan kepada nabinya untuk mengucapkan, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ الْمُبِينَ. Kami tidak memiliki hak kecuali penyampaian, kata nabi. Allah memerintahkan dan Allah ajarkan dalam Al-Quran, katakan begitu pada mereka, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ. Tidak ada kewajiban bagiku, kata nabi, kecuali menyampaikan. Kalian masuk Islam, tidak masuk Islam. Apakah kalian ditakdirkan dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hanya menyampaikan pada kalian balagul mubin, penyampaian yang nyata, penyampaian yang jelas gamblang. Sehingga kalau ada yang mengatakan aku tidak ngerti, aku tidak tahu, baru kesalahan nabi. sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tidak pernah gagal dan beliau menerangkan dengan gamblang jelas. Orang musyrik yang menentangnya dalam keadaan tahu, dalam keadaan paham. Orang-orang beriman yang menerimanya juga dalam keadaan paham. Yang yu'min ala ilmin, yang yakfur bihi ala ilmin. Yang menerimanya menerima dengan ilmu, yang menolaknya juga menolak dalam keadaan tahu, dalam keadaan sadar. Buktinya ketika seorang yang masih kafir datang ke Raja Heraklius. Ditanya oleh Raja Heraklius, orang yang mengaku nabi di negerimu itu mengajak kepada apa? Dijawab oleh orang yang masih musyrik ketika itu, bahwasanya orang itu berkata kepada kami, qulu la ilaha illallah tuflihu. Orang itu mengajak kepada kami atau mengajak kami untuk beribadah kepada Allah dan kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dijawab dengan benar. Berarti Rasulullah sudah ballagal amanah. Sudah addal amanah. Sudah menyampaikan amanah. Sudah menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang, dengan balagul mubin. Dengan penyampaian yang terang. Sehingga orang-orang yang sesat tidak punya alasan lagi di hadapan Allah. Di hadapan Allah tidak punya alasan lagi ketika dikatakan oleh Allah SWT, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka orang-orang musyrik tadi mengatakan, qalu bala, iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami menolak. Sadar mereka, ingat mereka, Nabi pernah datang, pernah menerangkan la ilaha illallah, pernah menerangkan bahwasanya ilah hanya satu Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang menentukan takdir baik dan buruknya. Maka mereka tidak punya alasan apapun karena hujjah qa'imah. Karena hujjah qa'imah, hujjahnya telah tegak. Kita menyatakan apa adanya. Ahlu tauhid, kaum mukminin menyatakan apa adanya. Bahwa Nabi itu bukan Tuhan. Rasul itu bukan Tuhan. Enggak bisa menentukan takdir baik dan buruk. Marah mereka kaum musyrikin. Memang kalian tidak punya penghormatan kepada Rasul, katanya. Loh. Kalau kalian mengatakan Nabi menakdirkan juga seperti Allah, berarti kamu tidak punya penghormatan kepada Allah. Mana yang lebih mengerikan? Tidak punya penghormatan pada Allah SWT menyatakan, oh bukan cuma Allah yang bisa menakdirkan, Rasul pun bisa. Oh bukan cuma Allah yang menciptakan langit dan bumi, Nabi pun bisa. Oh bukan cuma Allah yang bisa menentukan musibah atau menyelamatkan dari musibah, Rasulullah pun bisa. Kurang ajar kepada Allah. Ajib, sungguh aneh mereka ini. Mereka marah-marah ketika kita mengurangi atau dianggap mengurangi hak-haknya para Rasul, padahal itu kenyataan yang ada bahwasanya Rasulullah adalah manusia bukan Tuhan, dianggap kekurangan oleh mereka. Sedangkan merekanya justru mencerca Allah, menghinakan Allah dan mengurang-urangi hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari kesesatan dan kekufuran dan kesyirikan. Wassallallahu ta'ala yahdiyana ila siratihil mustaqim. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.